Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga, mulai dari halaman 479. Kitab Adab, Kitab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Lanjutan dari sebelumnya. Yang mengherankan bahwa kaum Rawafid atau suatu golongan yang meninggalkan pimpinannya dalam peperangan atau lainnya menambahkan dari yang tadi. Lalu berkata, tidak boleh beramar ma'ruf selama belum keluar iman dan maksum atau imam. Selama belum keluar imam yang maksum atau imam yang terpelihara atas segala kesalahan, yaitu imam yang benar pada mereka. Mereka itu adalah seburuk-buruk derajat dari yang dikatakan mereka. Bahkan jawaban mereka, bahwa dikatakan kepada mereka apabila mereka datang kepada kehakiman, menuntut hak mereka mengenai darah atau pembunuhan dan harta mereka, bahwa pertolongan kamu itu suatu amar ma'ruf, dan mengeluarkan hak-hak kamu dari tangan orang-orang yang berbuat zalim kepadamu itu suatu nahi mungkar. Dan tuntutanmu terhadap hakmu termasuk dalam jumlah amar ma'ruf. Dan tidaklah sekarang zaman melarang kezaliman dan menuntut hak, karena imam yang benar belum lagi keluar. Kalau ada yang mengatakan tentang amar ma'ruf itu mengadakan penguasaan, wilayah dan penegasan hukum ke atas orang yang terhukum, dan karena itulah tidak ada amar ma'ruf bagi orang kafir atas orang muslim serta keadaannya itu benar, maka seyogyalah tidak ada amar ma'ruf bagi masing-masing perseorangan rakyat, kecuali dengan penyerahan dari wali atau penguasa pemerintahan dan yang punya urusan. Maka kami berkata, adapun orang kafir itu, maka dilarang beramar ma'ruf karena ada padanya kekuasaan dan kemuliaan penerimaan hukum. Dan orang kafir itu orang hina. Maka ia tidak berhak memperoleh kemuliaan penghukuman ke atas orang muslim. Adapun perseorangan kaum muslimin, maka mereka berhak akan kemuliaan itu dengan agama dan pengetahuan. Dan apa yang ada padanya tentang kemuliaan kekuasaan dan penerimaan hukum itu tidak memerlukan kepada penyerahan dari penguasa. Seperti kemuliaan mengajar dan memperkenalkan yang tidak diketahui. Karena tiada terdapat perselisihan faham bahwa memperkenalkan yang haram dan yang wajib kepada orang bodoh dan orang yang mengerjakan perbuatan mungkar disebabkan kebodohan itu tidaklah memerlukan kepada keizinan wali atau penguasa. Dan pada pekerjaan tersebut, kemuliaan memberi petunjuk. Dan di atas orang yang memperkenalkan itu, kehinaan pembodohan. Dan pada yang demikian, cukuplah semata-mata agama. Begitu pula larangan dari perbuatan mungkar. Uraian perkataan tentang ini ialah bahwa hisbah itu mempunyai 5 tingkat, sebagaimana akan datang penjelasannya. Pertama, memperkenalkan. Kedua, pengajaran dengan perkataan yang lemah lembut. Ketiga, memaki dan menggertak. Dan tidaklah aku maksudkan dengan makian itu akan yang keji. Akan tetapi bahwa ia mengatakan, hai bodoh, hai dungu, tidaklah engkau takut kepada Allah, dan yang seirama dengan perkataan ini. Keempat, melarang perbuatan mungkar dengan paksaan secara langsung, seperti memecahkan alat-alat permainan, menuangkan khamar, menyambar kain sutra dari pemakainya, membuka kain rambokan dari pemakainya, dan mengembalikan kepada pemiliknya. Kelima, menakutkan dan menggertak dengan pukulan dan langsung memukul, sehingga tercegah dari apa yang sedang dilakukan. Seperti orang yang senantiasa mengumpat dan menuduh orang berzina, maka menarik lidahnya itu tidak mungkin, akan tetapi dibawa kepada memilih diam dengan pukulan. Hal ini kadang-kadang memerlukan kepada permintaan pertolongan dan mengumpulkan teman-teman dari kedua belah pihak dan membawa yang demikian kepada perang tanding. Dan tingkat-tingkat yang lain tidaklah tersembunyi segi tidak perlunya keizinan imam atau penguasa, kecuali tingkat kelima. Pada tingkat kelima ini, suatu penelitian yang akan datang uraiannya. Adapun memperkenalkan dan memberi pengajaran, maka bagaimanakah memerlukan kepada keizinan imam? Adapun pembodohan, pendunguan, penyebutan fasik, dan kurang takut kepada Allah, dan yang serupa dengan itu, adalah perkataan benar. Dan perkataan benar itu berhak dikatakan. Bahkan, derajat yang paling utama, ialah kata kebenaran pada imam yang zalim, seperti yang tersebut pada hadis. Apabila telah boleh menghukum imam di luar persetujuannya, maka bagaimanakah pula memerlukan kepada keizinannya? Dan seperti itu pula memecahkan alat-alat permainan dan menuangkan khamar. Sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu yang diketahui dianiaya benar tanpa ijtihad atau pemikiran yang mendalam. Maka tidaklah mengendaki kepada keizinan imam. Adapun mengumpulkan teman-teman dan mencabut senjata, maka yang demikian itu kadang-kadang membawa kepada fitnah umum. Maka padanya penelitian yang akan datang penjelasannya. Terus menerusnya kebiasaan ulama salaf atau ulama terdahulu melakukan hisbah atau amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada penguasa-penguasa itu adalah dalil yang tidak bisa dibantah. Kesepakatan mereka tentang tidak memerlukan kepada penyerahan dari penguasa-penguasa. Akan tetapi, tiap-tiap orang yang beramar ma'ruf, maka jikalau penguasa menyetujuinya, maka yang demikian sudah jelas. Jikalau penguasa itu marah, maka kemarahannya itu suatu kemungkaran yang wajib ditantang. Maka bagaimanakah memerlukan keizinannya pada menantang itu? Ditunjukkan kepada yang demikian oleh kebiasaan ulama salaf menantang imam-imam atau kepala-kepala pemerintahan. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Marwan bin Hakam berkhutbah sebelum sholat hari raya, lalu seorang laki-laki berkata, sesungguhnya khutbah hari raya itu sesudah sholat. Maka Marwan menjawab, biarkan demikian, hai Anu. Lalu Sa'id Al-Khudri yang hadir ketika itu menjawab, adapun orang ini telah menunaikan kewajibannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, barang siapa dari kamu melihat mungkar, maka hendaklah ditantang dengan tangan. Jikalau tidak sanggup, maka dengan lidah. Dan jikalau tidak sanggup, maka dengan hati. Dan itulah selemah-lemah iman. Diriwayatkan oleh Muslim. Sesungguhnya mereka memahami dari segala yang bersifat umum ini akan masuknya sultan-sultan di dalamnya. Maka bagaimanakah memerlukan kepada keizinannya? Diriwayatkan bahwa Khalifah Al-Mahdi tatkala datang di Makkah, ia tinggal di situ, masya Allah. Tatkala ia mengerjakan tawaf, lalu mengusir manusia dari Baitullah atau Ka'bah. Maka melompatlah Abdullah bin Marzuk, lalu meletakkan selendangnya pada leher Al-Mahdi. Kemudian menggerak-gerakkannya seraya berkata, lihatlah apa yang engkau perbuat, menjadikan engkau lebih berhak dengan Baitullah ini dari orang yang datang ke Baitullah dari tempat yang jauh. Sehingga apabila orang yang jauh itu di sisi Baitullah, engkau dindingi antara dia dan Baitullah. Allah Ta'ala berfirman, sawa'anil akifu fihi wal bad. Sama-sama, baik orang yang menetap ataupun orang yang datang berkunjung. Surat Al-Hajj ayat 25. Siapakah yang membuat ini bagi engkau? Maka Al-Mahdi melihat ke muka Abdullah bin Marzuk dan dikenalnya. Karena Abdullah bin Marzuk itu termasuk maulanya atau bekas budaknya yang telah dimerdekakan. Lalu Al-Mahdi menegur, Abdullah bin Marzuk. Ya, jawab Abdullah bin Marzuk. Lalu Al-Mahdi mengambil Abdullah bin Marzuk dan membawanya ke Baghdad. Ia tidak suka menyiksakan Abdullah bin Marzuk dengan siksaan yang memburukkan namanya pada umum. Maka diletakkannya Abdullah bin Marzuk itu dalam kandang hewan, supaya ia menjaga hewan. Dan dimasukkannya ke dalam kandang itu seekor kuda yang suka menggigit, yang jahat perangainya, supaya Abdullah bin Marzuk digigit oleh kuda itu. Maka Allah Ta'ala melembutkan kuda itu untuk keselamatan Abdullah bin Marzuk. Berkata yang punya riwayat, kemudian mereka membawa Abdullah bin Marzuk itu ke suatu rumah dan mengunciannya. Dan kuncinya dipegang oleh Al-Mahdi sendiri. Tiba-tiba Abdullah bin Marzuk keluar dari rumah itu sesudah 3 hari ke kebun dan memakan tanamannya. Maka diberitahukan kepada Al-Mahdi. Lalu Al-Mahdi bertanya kepada Abdullah bin Marzuk, siapakah yang mengeluarkan engkau? Abdullah bin Marzuk menjawab, yang menahan aku. Maka terkejutlah Al-Mahdi dan memekik seraya berkata, tidakkah engkau takut aku akan membunuh engkau? Lalu Abdullah mengangkatkan kepalanya kepada Al-Mahdi, seraya tertawa dan berkata, jikalau engkau memiliki hidup atau mati, maka senantiasalah Abdullah ini ditahan, sehingga Al-Mahdi itu mati. Kemudian mereka itu melepaskan Abdullah bin Marzuk, lalu ia kembali ke Mekah. Berkata yang empunya riwayat, bahwa Abdullah bin Marzuk telah bernazar atas dirinya, bahwa jikalau ia dilepaskan oleh Allah dari tangan mereka, akan menyembelih korban 100 ekor unta. Maka ia berbuat demikian, sehingga ia menyembelih korban tersebut. Diriwayatkan dari Hibban bin Abdullah yang menjadi perakan, Khalifah Harun Rasid berlibur di Dawin dan bersama dia seorang laki-laki dari suku Bani Hasyim, yaitu Sulaiman bin Abi Ja'far. Maka berkata Harun Rasid kepadanya, sesungguhnya engkau mempunyai seorang budak wanita yang pandai menyanyi dengan bagus. Kita datangkan dia kemari. Berkata Hibban bin Abdullah, lalu budak wanita itu datang dan menyanyi. Harun Rasid tiada memuji nyanyiannya, lalu berkata kepadanya, bagaimana keadaan engkau? Wanita itu menjawab, ini bukan gitar saya. Lalu Harun Rasid berkata kepada pelayan, kita datangkan gitarnya. Bercerita Hibban bin Abdullah seterusnya, maka datanglah pelayan itu membawa gitar. Tiba-tiba bertemu dengan seorang syekh yang sedang mengambil biji-bijian di jalan. Lalu pelayan itu berseru, jalan, ya syekh. Syekh itu lalu mengangkatkan kepalanya. Ketika melihat gitar itu, lalu diambilnya dari pelayan tersebut dan dipukulkannya ke bumi. Kemudian pelayan itu mengambil syekh tadi dan pergi bersama kepada yang empunya tempat itu. Seraya berkata, jaga orang ini, karena dia orang yang dicari oleh Amirul Mukminin. Maka menjawab yang empunya tempat itu, tidak ada di Baghdad orang yang lebih banyak beribadah dari orang ini. Maka bagaimanakah ia menjadi orang yang dicari oleh Amirul Mukminin? Pelayan itu menjawab, dengarlah apa yang akan aku katakan kepadamu. Kemudian pelayan itu masuk ke tempat Harun Rasid seraya berkata, sesungguhnya aku melalui tempat seorang syekh yang sedang mengambil biji-bijian di jalan. Lalu aku berseru kepada syekh, Jalan. Zaid itu mengangkatkan kepalanya dan melihat gitar itu. Lalu diambilnya dan dipukulkannya ke bumi. Dan gitar itu pecah. Maka Harun al-Rasyid meluap-luap kemarahannya. Marah benar dan merah kedua matanya. Lalu Sulaiman bin Abi Ja'far berkata kepadanya, "Apakah kemarahan ini, wahai Amirul Mukminin? Utuslah orang kepada yang empunya tempat itu, yang akan memotong lehernya dan melemparkannya ke sungai Tigris atau Ajatullah." Harun al-Rasyid menjawab, "Tidak. Akan tetapi akan kami utus kepadanya dan akan kami tukar pikirannya dengan syekh itu lebih dahulu." Maka utusan pun datang mengambil syekh itu seraya mengatakan, "Perkenankanlah permintaan Amirul Mukminin untuk datang ke tempatnya." Syekh itu menjawab, "Ya." Utusan itu berkata, "Naiklah kendaraan ini." Syekh itu menjawab, "Tidak." Lalu syekh itu berjalan kaki sehingga sampailah dan berhenti di pintu istana. Maka disampaikan kepada Harun al-Rasyid bahwa syekh itu sudah datang. Lalu Harun al-Rasyid berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Apakah yang kamu lihat? Kita angkat lebih dahulu perbuatan mungkar yang ada di hadapan kita, sehingga syekh itu masuk, atau kita bangun ke tempat lain yang tidak ada padanya mungkar." Mereka itu menjawab, "Kita bangun ke tempat lain yang tidak ada padanya mungkar adalah lebih baik." Lalu mereka itu bangun ke suatu tempat yang tidak ada padanya mungkar. Kemudian Harun al-Rasyid menyuruh syekh itu masuk, lalu beliau dibawa masuk. Dan dalam lengan bajunya bungkusan kecil yang di dalamnya biji-bijian. Lalu pelayan itu berkata kepadanya, "Keluarkanlah itu dari lengan bajumu dan masuklah ke tempat Amirul Mukminin." Saya itu menjawab, "Dari bungkusan ini makananku malam ini." Pelayan itu menjawab, "Kami akan menyediakan makanan malam untukmu." Saya itu menjawab, "Aku tidak berhajat pada makanan malammu." Lalu Harun al-Rasyid bertanya kepada pelayan itu, "Apakah yang kamu kehendaki daripadanya?" Pelayan itu menjawab, "Dalam lengan bajunya ada biji-bijian. Aku katakan kepadanya, buanglah biji-bijian itu dan masuklah ke tempat Amirul Mukminin." Maka Harun al-Rasyid berkata, "Biarkanlah dia tidak membuangkannya." Hibban bin Abdullah meneruskan ceritanya. Maka syekh itu pun masuk, memberi salam dan duduk. Lalu Harun al-Rasyid berkata kepadanya, "Hai syekh, apakah yang mendorong kamu kepada berbuat yang demikian?" Syekh itu menjawab, "Apakah yang aku perbuat?" Harun al-Rasyid malu mengatakan, "Engkau telah memecahkan gitarku." Tatkala telah banyak pertanyaan ditujukan kepadanya, lalu syekh itu menjawab, "Bahwasanya aku mendengar bapakmu dan nenek-nenekmu membaca ayat ini di atas mimbar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi." Artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan menjalankan keadilan, berbuat kebaikan, dan memberi kepada kerabat-kerabat, dan ia melarang perbuatan keji, pelanggaran, dan kedurhakaan. Surat An-Nahl ayat 90. Aku melihat mungkar itu, lalu aku menghilangkannya. Lalu Khalifah Harun al-Rasyid menjawab, "Hilangkanlah perbuatan mungkar itu. Demi Allah, syekh itu tidak berkata kecuali itu saja." Tatkala ia keluar, lalu Khalifah menganugerahkan sebuah bungkusan yang penuh dengan uang dirham kepada seorang laki-laki seraya berkata, "Ikutilah Syekh itu. Jikalau engkau melihat ia mengatakan, aku telah berkata kepada Amirul Mukminin dan Amirul Mukminin telah berkata kepadaku, maka janganlah engkau berikan kepadanya sesuatu. Dan jikalau engkau melihat dia tidak bercakap-cakap dengan seorang pun, maka berikanlah kepadanya bungkusan ini. Tatkala ia keluar dari istana, tiba-tiba ia melihat sebutir biji-bijian itu telah terbenam dalam tanah. Lalu ia berusaha mengeluarkannya. Dan ia tidak berkata-kata dengan seorang pun. Lalu laki-laki itu berkata, Amirul Mukminin mengatakan kepada engkau, ambillah bungkusan ini. Maka saya itu menjawab, katakanlah kepada Amirul Mukminin agar ia mengembalikan bungkusan ini dari mana ia mengambilnya. Diriwayatkan bahwa saya itu sesudah selesai dari perkataannya tadi, lalu menuju kepada biji-bijian yang diusahakannya mencabutnya dari tanah dan bermahda. Aku melihat dunia bagi orang yang mempunyainya merupakan duka cita setiap kali bertambah banyak padanya. Dan itu menghinakan orang yang memuliakannya dengan yang kecil saja. Dan memuliakan tiap-tiap orang yang menghinakan kepadanya. Apabila engkau tidak memerlukan akan sesuatu, maka tinggalkanlah. Dan apa yang engkau perlukan, maka ambilkanlah. Dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an yang menerangkan bahwa Khalifah Al-Mahdi menunaikan ibadah haji pada tahun 166 Hijriah. Aku melihat ia melempar jamrah Al-Aqabah dan orang banyak dipukul kanan kiri dengan cambuk. Lalu aku berhenti dan berkata, wahai yang cantik muka, telah disampaikan hadis kepada kami oleh Ainman dari Wa'il, dari Qudamah bin Abdillah Al-Kilabi yang mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW melempar Al-Jamrah pada hari raya haji di atas unta. Tak ada pukulan, usiran, dan siksaan. Dan tak ada, jauhlah engkau. Dan engkau ini manusia dipukul. Dan engkau ini manusia dipukul di hadapan engkau, kanan dan kiri. Lalu Al-Mahdi bertanya kepada seorang laki-laki, siapakah orang itu? Laki-laki itu menjawab, Sufyan Ats-Tsauri. Al-Mahdi lalu berkata, hai Sufyan, jikalau Al-Mansur, maksudnya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, ayahnya, niscaya tidak akan menanggung engkau di atas yang begini. Maka menjawab Sufyan Ats-Tsauri, jikalau Al-Mansur menerangkan kepadamu apa yang telah dijumpainya, niscaya engkau hentikan dari apa yang engkau kerjakan itu. Sufyan Ats-Tsauri menyambung ceritanya. Lalu ada orang yang mengatakan kepada Al-Mahdi bahwa Sufyan itu mengatakan kepada engkau, wahai cantik muka, dia tidak mengatakan kepada engkau, wahai Amirul Mukminin. Lalu Al-Mahdi berkata, carilah Sufyan itu. Maka Sufyan Ats-Tsauri dicari dan beliau menyembunyikan diri. Diriwayatkan dari Khalifah Al-Ma'mum bahwa sampai berita kepadanya, seorang laki-laki menjadi muhtasib, berjalan kaki pada manusia ramai, menyuruh mereka berbuat perbuatan kebaikan dan melarang mereka berbuat perbuatan kejahatan. Dan orang itu tidak menerima perintah dari Al-Ma'mun dengan yang demikian. Lalu Al-Ma'mun menyuruh laki-laki itu supaya datang kepadanya. Tatkala sudah berada di hadapannya, maka Al-Ma'mun berkata kepada orang itu, bahwa telah sampai kepadaku bahwa engkau melihat diri engkau ahli untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar tanpa kami menyuruh engkau. Al-Ma'mun ketika itu duduk di atas kursi, melihat pada kitab atau kisah. Lalu ia lengah dari kitab yang di tangannya, maka jatuh dan berada di bawah tapak kakinya dengan tiada disadarinya. Lalu Mutasrib tadi berkata kepada Al-Ma'mun, angkatlah tapak kakimu dari nama Allah Ta'ala. Kemudian katakanlah apa yang engkau kehendaki. Al-Ma'mun tiada mengerti apa yang dikehendaki oleh Mutasrib itu. Lalu bertanya, apa katamu? Sehingga diulanginya Mutasrib itu 3 kali. Tidak juga ia mengerti. Lalu Mutasrib berkata, apakah tidak engkau angkat sendiri atau engkau izinkan aku mengangkatnya? Maka Al-Ma'mun memandang ke bawah tapak kakinya, lalu melihat kitab. Maka diambilnya dan diciumnya. Ia malu, kemudian kembali berkata, mengapa kamu beramar ma'ruf? Padahal Allah Ta'ala telah menjadikan yang demikian kepada kami keluarga Rasul atau Ahlul Bait. Dan kamilah yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Yang artinya, hai orang-orang yang jika kami diamkan tempatkan di muka bumi, mereka tetap mengerjakan sholat dan membayar zakat dan menyuruh mengerjakan perbuatan baik dan melarang perbuatan yang salah. Surat Al-Hajj ayat 41. Mutasrib tadi menjawab, benar engkau, wahai Amirul Mukminin, sebagaimana engkau mensifatkan diri engkau dengan kekuasaan dan ketetapan, kecuali kami ini penolong dan pembantu engkau pada amar ma'ruf itu. Dan tidak ada yang membantah demikian selain orang yang bodoh tentang kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan, mereka satu sama lain pimpin-memimpin. Mereka menyuruh mengerjakan yang baik dan melarang mengerjakan yang salah. Surat At-Taubah ayat 71. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin bagi orang mukmin adalah seperti gedung yang mengokohkan sebagian akan bagian yang lain. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Musa. Engkau telah mendapat tempat di bumi dan ini kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jikalau engkau tunduk kepada keduanya, niscaya engkau bersyukur atau berterima kasih kepada orang yang menolong engkau untuk penghormatan keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jikalau engkau menyombongkan diri dari keduanya dan tidak engkau tunduk, niscaya tidak adalah yang mengharuskan bagi engkau dari keduanya. Sesungguhnya dia yang kepadanya urusan engkau, dan di tangan kekuasaannya kemuliaan engkau dan kehinaan engkau. Dia Allah Ta'ala telah mensyaratkan bahwa dia tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Maka katakanlah sekarang apa yang engkau kehendaki. Maka amat heranlah Al-Ma'mun dengan perkataan orang itu. Dan ia amat bergembira dan berkata, orang yang seperti engkau boleh beramar ma'ruf, maka teruskanlah apa yang telah engkau kerjakan itu dengan perintah kami dan dari pendapat kami. Maka terus-meneruslah orang itu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dari alunan hikayat atau cerita ini adalah penjelasan dalil di atas tiada perlu izin. Jikalau ada yang bertanya, apakah ada kekuasaan atau hisbah atau pelaksanaan amar ma'ruf bagi anak atas orang tuanya, bagi budak atas tuannya, bagi istri atas suaminya, bagi murid atas gurunya, dan bagi rakyat atas penguasa atau walinya secara mutlak, sebagaimana ada kekuasaan hisbah itu bagi orang tua atas anaknya, bagi tuan atas budaknya, bagi suami atas istrinya, dan bagi guru atas muridnya, serta bagi sultan atas rakyatnya, atau di antara keduanya terdapat perbedaan. Ketahuilah kiranya bahwa yang kami lihat ialah adanya pokok kekuasaan itu, tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan pada penguraian. Dan marilah kami umpamakan yang demikian mengenai anak serta orang tuanya. Maka kami berkata bahwa telah kami terbitkan bagi hisbah 5 tingkat.